بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tapi pada pertemuan yang lalu telah disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala bahwasanya perkara yang menjerumuskan kaum musyrikin ke dalam kesyirikan terkait dengan permasalahan syafa'ah adalah karena mereka menyamakan antara penyampai-penyampai syafa'ah di sisi Allah, di hadapan Allah, dengan penyampai-penyampai syafa'ah di sisi makhluk, di hadapan para makhluk, para raja, para penguasa. Maka pada alinea yang berikutnya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimah ta'ala, beliau menjelaskan perbedaan antara penyampai-penyampai syafa'ah di sisi di hadapan para makhluk, para raja, para pembesar, dengan penyampai-penyampai syafa'ah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم. Penyampai-penyampai syafa'ah di sisi makhluk, di hadapan makhluk, di hadapan para raja, di hadapan para pembesar, hum syurakauhum. Maka sesungguhnya penyampai-penyampai syafa'ah ini merupakan sekutu bagi raja itu, bagi pembesar itu. Fa inna qiyama masalihihim bihim. Maka sungguh tegaknya kemaslahatan para raja, para pembesar, yaitu dengan adanya penyampai-penyampai syafa'ah tadi. Wahum a'wanuhum wa ansaruhum. Maka penyampai-penyampai syafa'ah ini merupakan pendukung-pendukung dari para raja, para pembesar, penolong-penolong mereka. Alladina qiyama amrin muluk wal kubara bihim. Di mana tegaknya urusan para raja, urusan para pembesar adalah dengan adanya penyampai-penyampai syafa'ah tadi. Walau lahum lamma imbasatat aidihim wa alsinatuhum finnas. Seandainya tidak ada penyampai-penyampai syafa'ah, tentunya kekuasaan para raja, para pembesar, ucapan-ucapan para raja, para pembesar tidak akan sampai di tengah-tengah manusia. Falihajatihim ilaihim yahtajuna ila qabuli syafa'atihim. Maka disebabkan karena kebutuhan para raja terhadap penyampai-penyampai syafa'ah, maka mereka pun merasa butuh untuk mengabulkan syafa'ah yang disampaikan kepada mereka. Wa illam ya'dhan fiha wa lam yarda 'an syafi'. Walaupun sesungguhnya para raja itu tidak mengizinkan, walaupun sesungguhnya para raja itu tidak ridha terhadap sang penyampai syafaah. Li'annahuna ayaruddu syafahum fatangdakidu ta'atuhum lahum wa yadhabuna ila ghairihim. Karena para raja, para pembesar, mereka takut, mereka khawatir seandainya mereka menolak syafaah yang disampaikan, maka tentunya penyampai syafaah itu akan hilang ketaatannya kepada mereka. Dan penyampai-penyampai syafaat tadi akan pergi kepada raja-raja selain mereka, kepada pembesar-pembesar selain mereka. Fala yajiduna bud min qabuli syafaatihim alal karih warida. Maka mereka pun pasti akan mendapati syafaah itu diterima, baik raja itu dalam keadaan suka ataupun tidak suka, ridha ataupun tidak ridha. Fa ammal ghani, adapun al-ghani yaitu Allah tabaraka wa taala, zat ya maha kaya, alladhi ghinahu min lawazimu dhatih, di mana kekayaan merupakan lawazim yang selalu melekat pada zatnya. Wa kullu ma siwahu fakir ilaihi bidatih. Sementara segala sesuatu selain Allah tabaraka wa ta'ala secara zat selalu dalam keadaan membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kullu man fis samawati wal ard 'abdun lahu. Semua yang ada di langit dan di bumi ada hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Makhurun bikahrihi. Mereka dikuasai dengan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Musarrafun bimasyiatihi. Mereka diatur dengan masyiah Allah tabaraka wa ta'ala. Lau ahlakahum jami'an lam yankusu min izzihi wa sultanihi wa mulkihi wa rububiyatihi wa ilahiyatihi mithqala dzarrah. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka semua, maka yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikitpun kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kepemilikan Allah. Tidak mengurangi sedikitpun rububiyah Allah dan ilahiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Ma'idah ayat 17. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan sungguh Allah dialah al-masih putra Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Katakan, siapa? Siapa yang mampu untuk menghalang-halangi Allah seandainya Allah berkehendak untuk membinasakan Al-Masih putra Maryam berikut dengan ibunya, berikut dengan seluruh yang ada di muka bumi ini. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apapun yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Wa qala subhanahu fi sayyida ayatil Qur'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sayyida ayatil Qur'an, yaitu ayatul kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya miliknya segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa? Siapa yang akan menyampaikan syafa'ah di sisinya tanpa izinnya? Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullillahi syafa'atu jami'a." Katakan, seluruh syafa'ah itu hanya dimiliki oleh Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi hanyalah dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa akhbara Ana hala mulkihi lis samawati wal ard yujib an takuna syafa'ah kullaha lahu wahdah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kekuasaan Allah, kepemilikan Allah atas langit dan bumi. Maka tentunya itu mengharuskan semua syafa'ah hanyalah dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anna ahadan la yashfa' indahu illa bi'idznih. Tidak seorang pun yang akan bisa menyampaikan syafa'ah di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innahu laisa bisyarik. Karena penyampai-penyampai syafa'ah di sisi Allah, di hadapan Allah, bukanlah sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bal mamluk makhd. Bahkan mereka itu sesungguhnya adalah zat yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bi khilafi syafa'ah di dunia, ba'dihim inda ba'd. Tentunya ini berbeda dengan syafa'ah yang terjadi di antara ahli dunia. Bagaimana sebagian dari mereka menyampaikan syafa'ah di sisi di hadapan sebagian yang lainnya. Fatabayyan. Anna syafa'ah allati nafaha Allah subhanahu fil Qur'an hiya hadhi syafa'ah syirkiyah allati ya'rifuha an-nas wa yaf'aluha ba'duhum ma'a ba'd. Maka jelaslah bahwasanya syafa'ah yang dinafikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ya Allah menyatakan tidak ada syafa'ah. Taib. Adalah syafa'ah syirkiyah ini. Syafa'ah yang itu dikenal oleh manusia dan dilakukan sebagian dan sebagian yang lainnya. Walihada yutlak nafyu hataratan. Oleh karena itu, penafian syafa'ah ini terkadang disebutkan secara mutlak. Bina'an ala anna hiyal ma'rufah an muta'ahidah indan nas. Penafian secara mutlak ini tentunya dibangun di atas pemahaman bahwasanya syafa'ah syirkiyah itulah yang dikenal dan yang tergambarkan di dalam benak-benak manusia. Ketika disebut syafa'ah, maka yang akan terbetik dalam benak manusia ada sebagaimana manusia menyampaikan syafa'ah di sisi manusia yang lain. Di hadapan para raja, di hadapan para pembesar, syafa'ah yang seperti itu yang dikenal dan terbetik dalam benak manusia. Maka itulah yang dinafikan dalam Al-Quran. Wa yuqayyiduha taratan. Dan terkadang penafian syafa'ah itu disebutkan secara muqayyad. Bi annaha la tanfa illa ba'da idni. Yaitu disebutkan, dijelaskan bahwa syafa'ah tidaklah bermanfaat kecuali setelah adanya izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadhi syafa'ah fil haqiqah hiya minhu. Maka syafa'ah yang seperti ini tentunya hakikatnya ada syafa'ah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu alladhi adhina walladhi qabala. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menerima. Walladhi radiya anil mashfu' walladhi waffaqahu li fi'li ma yastahiqqu bi syafa'ah wa qawlihi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala yang meridhoi makhluk manusia yang mendapatkan syafa'ah itu. Dan Allah pula yang memberikan taufik kepada penyampai syafa'ah untuk kemudian dia mengucapkan, untuk kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dirinya pantas berhak untuk menyampaikan syafa'ah. Famuttakhizi syafi' musyrik la tanfa'u syafa'atuhu wa la yashfa' fihi. Maka seseorang yang diambil sebagai syafi' oleh seorang musyrik. Seseorang yang dijadikan sebagai syafi' oleh seorang musyrik. Apakah dia itu seorang wali, orang salih, para nabi, ataupun para malaikat, la tanfa'u syafa'atuhu. Maka tentunya syafa'ah itu tidak akan bermanfaat bagi orang musyrik tadi. Wala yashfa' fihi. Bahkan makhluk-makhluk yang mulia itu pun tidak akan menyampaikan syafa'ah kepada Allah di sisi Allah terkait dengan orang musyrik tadi. Wa muttakhidir rabb wahdah ilahahu wa ma'budahu wa mahbubahu. Adapun seseorang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah bagi dirinya, satu-satunya sesembahan, satu-satunya zat yang dia cintai, war marjuhu wa makhufuhu, demikian pula satu-satunya zat yang dia jadikan gantungan harapan, satu-satunya zat yang dia takuti, alladhi yataqarrab ilaihi wahdah, satu-satunya zat yang dia berusaha untuk mendekatkan diri padanya, wa yatlubu raja'ah wa yataba'ad an sakhtihi. Surah yang dia itu benar-benar mencari keridhaan Allah. Dia berusaha untuk menjauhkan diri dari kemurkaan Allah. Huwalladhi ya'danillah subhanah lisyafi'i ayyashfa' fihi. Maka orang yang seperti ini, bagi orang yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan makhluk-makhluk yang mulia, penyampai-penyampai syafa'ah, untuk menyampaikan syafa'ah terkait dengan orang itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amin takhadu min dunillahi syufa'ah. Apakah mereka mengambil penyampai-penyampai syafa'ah selain Allah tabaraka wa ta'ala? Ila qawlihi, sampai kemudian pada firman Allah, kulillah syafa'atu jami'a. Katakan, hanya milik Allah semua syafa'ah itu. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka pun beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, zat-zat yang tidak bisa memadaratkan mereka dan tidak bisa pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yakulun, dan mereka pun berkata, haulai syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini, makhluk-makhluk yang kami ibadai ini, zat-zat yang kami ibadai ini, mereka adalah penyampai-penyampai syafa'ah bagi kami di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kul, katakanlah, anu tab'atu nabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian mengkhabarkan kepada Allah tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang kalian sekutukan. Fatabayyan. Fabayyana subhanah anna al-muttakhidina syufa'a' musyrikun anna syafa'ah la tahsul bittikhadihim hum. Maka perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai penyampai-penyampai syafa'ah bagi kaum musyrikin oleh orang musyrikin, maka syafa'ah itu tidak akan teraih dengan orang musyrikin menjadikan mereka sebagai syafi'. Orang-orang musyrikun yang menjadikan para nabi, Ia menjadikan orang-orang saleh, para wali sebagai syafi' bagi mereka dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Maka sungguh syafa'ah itu tidak akan teraih. Wa innama tahsulu bi'idznihi lisyafi' wa ridahu 'anil masyfu'. Dan sungguh syafa'ah itu akan teraih dengan adanya izin Allah tabaraka wa ta'ala kepada sang penyampai syafa'ah. Dan harus adanya ridha Allah tabaraka wa ta'ala kepada yang mendapatkan syafa'ah. Wasir al-farku baina syafa'atain. Dan rahasia yang membedakan di antara dua syafa'ah ini, anna syafa'at al-makhluk lil-makhluk, bahwasanya syafa'ah yang disampaikan oleh makhluk bagi makhluk, wassu'alu lil-masyfu'in dahu, dan permohonan penyampai syafa'ah di sisi di hadapan makhluk, raja, para pembesar, la yaftakir fiha ilal masyfu'in dahu, di mana sang penyampai syafa'ah tidak memiliki kebutuhan kepada makhluk yang syafa itu disampaikan padanya, para raja, para pembesar. La khalqan wala amran wala idnan. Sang penyampai syafa'ah tidak membutuhkan adanya perintah, tidak membutuhkan adanya izin untuk menyampaikan syafa'ah. Mereka-mereka yang menyampaikan syafa'ah di hadapan para raja, di hadapan para pembesar, tidak membutuhkan, tidak harus menunggu adanya izin, adanya perintah dari sang raja, dari sang pembesar. Bal huwa sabab muharrik lahu min kharij. Kasail asbab allati taharraqal asbab. Maka sesungguhnya dia adalah merupakan sebab yang menggerakkan, yang itu berasal dari luar. Maka sebagaimana itu sebab-sebab yang dia itu akan menggerakkan sebab-sebab yang berikutnya. Dia adalah sebab yang menggerakkan sebab yang berikutnya. Wa hadha sabab al-muharrik qad yakunu 'inda al-mutaharrik li ajlihi ma yuwafiquhu kaman yashfa 'indahu fi amrin yuhibbuhu wa yardah. Maka sebab yang menggerakkan ini, sebab yang menggerakkan ini, terkadang bagi yang digerakkan, dia itu kebetulan mencocoki, kebetulan sesuai. Maka ini seakan-akan orang yang menyampaikan syafa'ah di sisi di hadapan seorang raja, di hadapan seorang pembesar, dalam permasalahan yang memang disukai, diridhoi oleh raja, oleh pembesar itu. Ada seorang penyampai syafa'ah di hadapan seorang raja terkait dengan seseorang. Apakah itu wujudnya pembelaan untuk bisa terhindar dari satu hukuman? Atau wujudnya itu tapi ada sebuah dukungan, rekomendasi untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan. Secara kebetulan, dalam permasalahan yang disampaikan, ada permasalahan yang disukai dan diridhoi oleh sang raja. Maka tentunya apa? Sebab yang menggerakkan di sini cocok, sesuai dengan yang digerakkan. Menguatkan, mendukung. Qad yakunu 'indahu ma yukhalifuhu. Akan tapi terkadang di sisi sang raja ada sesuatu yang bertentangan dengan syafa'ah yang disampaikan itu. Kaman yashfa ilaihi fi amrin yukrihuhu. Misalnya seperti orang yang menyampaikan syafa'ah terkait dengan perkara yang tidak dia sukai. Thumma qad yakunu su'aluhu wa syafa'atuhu aqwa minal ma'arid. Kemudian, terkadang permintaan yang diajukan, syafa'ah yang disampaikan lebih kuat dibandingkan rasa tidak suka yang bertentangan dengan syafa'ah itu. Fayaqbal syafa'atu syafi'. Maka sang raja pembesar itu pun tentunya akan menerima syafa'ah yang disampaikan oleh sang penyampai syafa'ah. Waqad yakunu al-mu'arid alladhi 'indahu aqwa min syafa'ati syafi'. Akan tapi terkadang permasalahan yang bertentangan dengan syafa'ah, rasa tidak suka yang ada pada sang raja lebih besar dibandingkan syafa'ah yang disampaikan oleh sang penyampai syafa'ah. Fayaradduha wa la yaqbaluha. Tentunya sang raja pun akan menolak, tidak menerima syafa'ah itu. Waqad yata'arad 'indahu al-amran. Dan terkadang dua perkara yang ada ini terus saling tolak menolak, saling dorong mendorong. Fayabqa mutaraddidan baina dhalikal mu'arid alladhi yujibu rad wa baina syafa'ah alladhi taqtadi al-qabul. Maka tentunya sang raja, sang pembesar akan selalu dalam keadaan bimbang antara penentang-penentang yang ada pada dirinya yang mendorong dia untuk menolak syafaat itu, dan antara syafa'ah yang disampaikan yang mendorong dirinya, yang menuntut dirinya untuk menerima syafa'ah itu. Fayatawakaf ila ayat rajah indahu ahadul amrain bimurajih. Maka tentunya sang raja pun tidak akan kemudian bersikap. Dia akan berusaha untuk melihat mana yang lebih rajih dari dua perkara yang ada. Fasyafa'atul insan idal makhluk mithlahu hiya sa'yu fis sababil munfasil anil masyfu ilaihi yuharrik bihi. Maka syafa'ah yang disampaikan oleh seorang manusia di sisi di hadapan sesama makhluk, raja, pembesar, maka itu sesungguhnya adalah usaha. Usaha untuk menjadi sebuah sebab yang terpisah dari sang raja, dari sang penguasa. Sebab yang itu akan menggerakkan sang raja, sang penguasa. Walau ala karih minhu, walaupun raja atau penguasa itu akan bergerak dengan penuh ketidaksukaan, di atas ketidaksukaannya. Famangzilatu syafa'ah indahu mangzila ma yashfa' bi amrin ghairihi aw yukrihuhu 'alal fi'l. Maka kedudukan syafa'ah itu di sisi sang raja, di sisi sang pembesar, kedudukannya ada sebagaimana orang yang menyampaikan satu syafa'ah berdasarkan perintah raja yang lain. Atau syafa'ah yang disampaikan terkait dengan perkara-perkara yang sesungguhnya tidak disukai oleh raja itu. Imma bikuati wasultan wa imma yuraghibu syafa'atuhu. Di mana ini terjadi? Sang raja dia itu harus menerima syafa'at tadi karena ada kekuatan, kekuasaan di sana, atau terkadang karena dia memang seorang raja menerima sebuah syafa'ah. Taib. Terkadang karena apa? Karena ada kekuatan, kekuasaan yang lebih besar dari kekuatan dirinya. Dan terkadang karena memang dia sendiri menyukai syafa'ah itu, menyukai permasalahan itu. Falabud ayah sulalis masyfu ilaihi minasyafi' ima rahbah yang tafi' biha wa ima rahbah minhu tandafi' anhu bisyafa'atihi. Maka tentunya syafa'ah yang disampaikan itu akan teraih. Syafaat yang disampaikan oleh sang penyampai syafaat akan teraih. Disebabkan karena adanya keinginan, dorongan dalam diri sang raja. Karena adanya kemanfaatan-kemanfaatan yang akan dia dapatkan dengan menerima syafaat itu. Ataupun karena adanya paksaan-paksaan. Di mana sang raja akan terhindar dari perkara-perkara yang tidak dia sukai dengan mengabulkan syafaat itu. Ini yang ada. Ini yang terjadi. Terkait dengan syafaat. Seorang makhluk di hadapan makhluk. Wahada bikhilafi syafa'in dan Rabb subhanah. Dan tentunya ini berbeda dengan syafa'ah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'innahu ma lam yakhluk syafa'atul syafi' wa ya'dan fi lahu fiha wa yuhibbuha minhu wa yarda an syafi' lam yumkin an tujad. Maka seandainya Allah tidak menciptakan syafa'ah dari sang penyampai syafa'ah. Seandainya Allah tidak mengizinkan penyampai syafa'ah untuk menyampaikan syafa'ah. Seandainya Allah tidak menyukai hal itu. Seandainya Allah tidak meridhoi itu. Tentunya syafa'ah itu tidak akan terwujud. Wasyafi' la yashfa' indahu li hajati rab ilaih. Maka penyampai syafa'ah tidaklah dia itu menyampaikan syafaat di sisi Allah karena Allah butuh kepada penyampai syafaat itu. Allah tidak butuh sesuatu pun. Walali raghbah minhu. Tidak pula karena Allah memiliki harapan. Mengharapkan sebuah kemanfaatan dari adanya syafaat itu. Dari penyampai syafaat itu. Walali raghbati fi malazimahu. Bukan pula karena Allah takut, Allah khawatir atas konsekuensi-konsekuensi ketika menolak syafaat itu. Wa innama yashfa' indahu mujarad imtithali amrihi wa ta'ati lahu. Adapun penyampai syafa'ah di sisi Allah, dia itu akan menyampaikan syafa'ah semata-mata karena menjalankan perintah Allah, semata-mata karena ketaatannya kepada Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh, para wali, kalaupun mereka menyampaikan syafa'ah terkait dengan seseorang semata-mata karena perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Semata-mata karena ketaatannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa ma'mur bisyafa'ah muti bimtithalil amr. Maka penyampai syafa'ah tadi. Ada memang makhluk zat yang diperintah untuk menyampaikan syafa'ah. Dan mereka ada makhluk-makhluk yang ta'at menjalankan perintah itu. Fa'inna ahadan minal anbiya wal malaika wa jami'ul makhlukat. La yataharrak bisyafa'ah wala ghairihi illa bimasyiatillahi ta'ala. Dan sungguh, para nabi, para malaikat, seluruh makhluk, tidaklah mereka itu bergerak terkait dengan permasalahan syafa'ah ini maupun terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain kecuali dengan masyiah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khalqihi, kecuali dengan penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Farab subhanahu wa ta'ala huwalladhi yuhariku syafi' hatta yashfa'. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan penyampai-penyampai syafa'ah untuk menyampaikan syafa'ah. Wa syafi' indal makhluk huwalladhi yuhariku masyfu' ilaihi hatta yakbal. Sementara penyampai syafa'ah di sisi makhluk, di hadapan para raja, di hadapan para pembesar, maka dialah yang menggerakkan para raja tadi, menggerakkan pembesar tadi untuk menerima syafa'ah itu. Wasyafi'in dal makhluk mustaghni anhu fi aktsari umurihi. Penyampai syafa'ah di hadapan makhluk, pada kebanyakan dari urusannya dia tidak butuh. Kepada sang raja, kepada sang penguasa. Wa huwa fil haqiqah syarikuhu. Maka secara hakikat, penyampai syafa'ah di depan makhluk, para raja, para pembesar, ada sekutu bagi makhluk itu. Sekutu bagi raja itu, bagi pembesar itu. Walau kana mamlukuhu wa abduhu, walaupun seandainya kedudukannya itu sebagai hambanya sekalipun, sebagai rakyatnya sekalipun. Fal mashfu'u 'indahu muhtaj ilaihi fima yanaluhu minhu minan naf' bin nasr wal mu'awana wa ghairi dhalik. Maka perhatikan, para raja, para pembesar, mereka itu butuh. Butuh kepada penyampai-penyampai syafa'ah sebagai sekutu bagi dirinya. Untuk dia itu meraih kemanfaatan dengan adanya dukungan. Adanya pertolongan, bantuan, dan yang semisal dengan itu. Kama anna syafi' muhtaj ilaihi fima yanalu minhu minar rizq ain nasr au ghairihi. Sebenarnya pula sang penyampai syafa'ah pun membutuhkan sang raja tadi, atau bahkan membutuhkan orang-orang yang kebutuhannya dia sampaikan kepada sang raja terkait dengan apa yang ingin dia raih. Apakah itu berupa rezeki, apakah itu berupa pertolongan, atau yang selainnya. Fakullu minhuma muhtaj ilal akhar. Maka terkait dengan makhluk, tentunya masing-masing dari mereka saling membutuhkan. Terkait dengan syafa'ah, tentunya di sana ada tiga pihak. Syafi', penyampai syafa'ah. Mashfu' indahu, yaitu orang yang syafa'ah itu disampaikan kepadanya, raja, pembesar. Atau mashfu' ilaih, atau mashfu' lah. Yaitu orang yang disyafa'ati. Orang yang disampaikan kebutuhannya kepada sang raja, kepada sang pembesar. Masing-masing dari tiga pihak ini saling membutuhkan. Ini terkait dengan syufa'a indal makhlukin. Waman waffaqahu Allah ta'ala li fahmi hadal mawdi' wa ma'rifatihi. Barang siapa yang dikarunia taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala terkait dengan pembahasan ini, dikali taufik untuk bisa memahami, mengenali pembahasan ini. Tabayyana lahu haqiqatu tauhid wa syirik. Maka akan nampak jelas bagi dia hakikat dari kesyirikan, hakikat dari tauhid. Wal farq baina ma athbathahu Allah ta'ala min asy-syafa'ah wa baina ma nafahu wa abtalahu. Akan nampak jelas bagi dia perbedaan antara syafa'ah-syafa'ah yang itu ditetapkan oleh Allah, dinyatakan ada oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan syafa'ah-syafa'ah yang dinafikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 40, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Dan barang siapa yang Allah tidak menjadikan adanya cahaya bagi dia, maka sungguh tidak akan ada cahaya bagi dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.